إقرارا به وتوثيقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita lanjutkan insyaallah di tafsir surat Al-Fajr. Dan kita masuk pada ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak. Ai ma hakala yanbaghi an yakuna halku. Tidak demikian. Sepantasnya keadaan kalian manusia. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila nanti bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Ay, fa idza zulzilatil ardu wa kassara ba'daha ba'dha. Apabila bumi nanti digoncangkan dan dipecahkan sebagian bumi dengan sebagian yang lainnya, dibenturkan antara satu dengan yang lainnya, sampai nanti goncangan gempa yaumul qiyamah yang begitu dahsyatnya itu sampai seluruh bumi menjadi rata. Tidak ada bangunan atau tidak ada bukit yang tinggi, gundukan tanah, tidak ada juga lembah. Ya, saking dahsyatnya kegoncangan yang terjadi pada yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah itu waja'a rabbuka wal malaku sofan sofan. Setelah itu datanglah Tuhan kalian dan juga para malaikat dengan berbaris-berbaris. Ai waja'a rabbuka li faslil qawwa baina khalqi. Setelah bumi digoncangkan, makhluk semuanya kemudian dibangkit dari kubur-kubur mereka, maka datanglah Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat berbaris ya untuk Allah Subhanahu wa taala memutuskan hukum di antara para makhluk-makhluknya. Wal malaikatu shufufan shufufan, dan para malaikat datang satu baris demi satu baris. Di sini masyaallah dikorahkan warahmatullah. Para ulama menetapkan berdasarkan ayat yang mulia ini sifat al-maji, sifat datang bagi Allah azza wajalla. Ya. Dalam keadaan apa? Allah Subhanahu wa taala datang dengan sebenarnya pada hari kiamat. Dan demikian juga para malaikat. Ya, bukan tadi sifat al-maji bagi Allah di sini, sifat datang bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Tidak tetapkan tanpa kita menolak. Dan kita tidak menyerupakan dengan makhluknya. Ya. Dan kita juga tidak mentakwil yang datang itu perintahnya, ya tidak. Tapi amiruha kemaja, perlakukanlah oleh kalian sebagaimana datangnya dalil-dalil terkait datangnya Allah Subhanahu wa taala nanti pada yaumul qiyamah li fasli al-qada baina khalqi, untuk memutuskan hukuman terhadap para makhluk-makhluknya. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Setelah itu didatangkanlah pada hari kiamat tersebut neraka jahannam. Ya, waji'a fi dzalika al-yaumil 'adzim bi jahannam, dan didatangkanlah pada hari kiamat tersebut, hari yang begitu besar, didatangkan neraka jahannam. Ya, yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu manusia menjadi tersadar. Ya, manusia menjadi menyadari ini yang dulu diingatkan, diperingatkan oleh para rasul sudah terjadi. Ya. Ayyauma idzin yata'ajjul kafiru wa yatub. Pada hari itu orang-orang kafir menyadari ini yang dulu diperingatkan oleh para nabi, para rasul. Ini yang dulu sudah diperingatkan di dalam kitab-kitab suci tentang hari kiamat. Ya, wa yatubu, setelah itu mereka bertobat, tersadar dan bertobat. Ya. Wa anna lahu dzikra. Tapi tidak lagi berguna baginya taubatnya dia, sadarnya dia ketika kiamat sudah datang. Ya, karena di antara syarat untuk taubat adalah hendaknya seorang ini dalam keadaan ya, taubatnya di waktu yang diterima. Taubatnya di waktu yang diterima. Kalau matahari sudah terbit dari barat, kalau sudah datang hari kiamat atau sudah datang tanda hari kiamat kubro, matahari terbit dari barat, maka enggak lagi diterima taubat. Ya, atau ketika sudah di alam akhirat baru bertaubat. Ya, tidak lagi diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, oleh karena itu kita diperintahkan untuk bertaubat sesering mungkin, sebanyak mungkin. Ya, mumpung sekarang insyaallah masih diterima taubat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yabsut yadahu bil-lail liyatuba musibnar. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla senantiasa membentangkan kedua tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berdosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musibul-lail. Demikian juga Allah senantiasa membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa di malam hari. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai terbit matahari dari arah barat. Ya. Fani hidun barakallahu fikum. Adapun di sini disebutkan orang-orang kafir bertaubatnya ketika sudah terjadi kiamat. Fa anna lahu dzikra. Wa anna lahu dzikra. Ya, bagaimana bisa bermanfaat sadarnya orang kafir tersebut? Ya, bagaimana bisa bermanfaat taubatnya orang kafir tersebut? Wa kaifa yanfa'u al-i'tiadu wa taubah? Ya, bagaimana bisa bermanfaat sadarnya dan taubatnya ini? Wa qad farata fihi ma fid dunya. Dalam keadaan ketika di dunia mereka sangat-sangat meremehkan taubat ketika di dunia. Ya, wa fatat alamuma, terluput sudah kesempatannya. Yaqul, akhirnya dia mengatakan pada ayat berikutnya, ya laitani qaddamtu li hayati. Orang kafir tersebut mengatakan, duhai seandainya, sekiranya dulu aku berbuat kebajikan di dalam hidupku. Ya, ya laitani qaddamtu fid dunya minal a'mali. Duhai seandainya dulu aku mempersembahkan di dunia dengan amalan-amalan, ma yanfa'uni li hayati fil akhirah, sehingga itu bermanfaat untuk kehidupanku di alam akhirat. Ini ungkapan penyesalan yang diucapkan orang kafir tersebut ketika kesempatan sudah enggak ada. Ingin kembali di dunia, kembali, kembalikan hidup di dunia untuk beramal soleh. Ya, ingin diberi kesempatan lagi untuk bisa beramal ke dunia. Oh, subhanallah, nanti kesempatan hidup di dunia itu cuma satu kali, dan kalau sudah ya alhamdulillah terluput kesempatan tersebut, maka tidak ada lagi bermanfaat ini selain di alam akhirat ya alhamdulillah. Ya, maka tentu di sini ada nasihat buat kita semuanya. Ya, bagi kita yang masih hidup di dunia, bagi kita yang masih ada di dunia, untuk kita memperbanyak amalan-amalan besar, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita masih di akhir Ramadan. Masih ada kesempatan beramal di waktu yang penuh barokah, waktu yang sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, yang belum menyelesaikan Al-Qur'annya, mari kita selesaikan Al-Qur'annya. Ya, yang belum banyak menjalankan amal ketaatan, mari kita tambah lagi amal ketaatan. Ya. Subhanallah, kita sangat prihatin ketika sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin ketika sudah hari terakhir mau lebaran sudah enggak puasa. Ya, maka ini kesalahan yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Ya, ketika mereka menganggap sekarang ini sudah lebaran sebenarnya. Ya. Tidak demikian. Yang namanya lebaran satu Syawal itu nanti jatuh ya, tentunya dengan apa? Ru'yatul Hilal. Ya, dan demikian kita berlebaran bersama pemerintah. Kemarin Ru'yatul Hilal tidak terlihat, ya sekarang kita masih berpuasa. Masih 30 Ramadan. Satu Syawalnya kapan? Besok lusa. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, "Kainuhum ma'alaikum fa'akmilu iddata." Ya, Syamalik Salaisin. Aku kama kala alaih salatu wassalam. Kalau ternyata enggak terlihat hilalnya, kenapkan puasanya 30 hari. Ya, jadi ini masih Ramadan, tapi sebagian saudara kita menganggap ini sudah tidak berpuasa. Subhanallah, ini adalah dosa yang sangat besar. Ya, padahal ini adalah kesempatan untuk kita beramal, kesempatan kita untuk beribadah, ya, agar kita semakin mendapatkan bekal yang cukup untuk menghadap Allah Azza wa Jalla dengan amal ketaat. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ya, fayauma idzina yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang bisa mengazab, ya, seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya azab Allah yang disediakan di hari kiamat tersebut itu begitu dahsyatnya sampai enggak ada yang bisa menyiksa seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. فَبِذَلِكَ الْيَوْمِ الْعَسِيرِ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ وَلَا يَقْدِرُ أَنْ يُعَذِّبَ مِثْلَ تَعْذِيبِ اللَّهِ مَنْ أَصَابَ. Dan di hari yang penuh kesulitan tersebut, hari kiamat, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyiksa seperti siksaan Allah kepada orang-orang yang bermaksiat kepada-Nya. وَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يُوثِقَ مِثْلَ وَثَاقَ illahi. Demikian juga tidak ada seorang pun yang bisa mengikat dengan ikatannya Allah Azza wa Jalla. Wala yusiku wasa'ahu ahad. Dan tidak ada yang bisa mengikat belenggu untuk orang-orang yang lagi diazab, seperti siksaan atau ikatan yang belenggu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam keadaan apa? Belenggu-belenggu tersebut dari rantai dari api, ya, rantai dari api yang kemudian mereka, subhanallah, ya, tidak akan pernah bisa melepaskan belenggu-belenggu tersebut ketika mereka sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'asyiral ikhwan wa rahimakumullah, ya, wala yastati'u ahadun an yusiqa mithla rifaqillah wala yabluq ahadun mablaghahu fi dzalik. Tidak ada yang bisa mengikat seperti ikatan Allah, belenggu yang Allah berikan kepada orang-orang yang disiksa dari ahli maksiat di neraka. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai akan hal itu. Kemudian pada ayat yang 27, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang baik dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya. Siapa itu nafsul mutmainnah? Ya. Yaitu kata mu'alim di sini, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah ila zikrillah. Wahai jiwa-jiwa yang tentram ketika berzikir mengingat Allah. Wal iman ini, jiwa-jiwa yang tentram dengan iman kepada Allah. Ya, penting di sini ya, Pak, barakallahu fikum, untuk kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jiwa yang menjadi tentram dengan berzikir, apakah berzikir dengan lisan, apakah berzikir dengan hati, dua-duanya dijalankan, ya, mempertebal rasa keimanan kepada Allah, ya, menambah rasa keimanan kepada Allah dengan berbagai macam asbab-asbabnya. Maka orang-orang yang seperti ini, ya, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara tadi orang-orang kafir, orang-orang yang ya kafir sedang disiksa, jiwa-jiwa kaum mukminin, orang-orang yang senantiasa tenang dengan beribadah kepada Allah, tenteram berzikir bersama Allah, itu akan dipanggil dengan panggilan yang penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa bima a'addahu minan na'im lil mukminin. Dan juga jiwa yang tenteram ketika mendengarkan janji-janji yang Allah janjikan untuk kaum mukminin. Ya. Masih mulai ikhwah, ketika kita lagi gundah gulana misalnya. Ketika kita teringat akan pahala yang Allah sediakan, maka jiwa akan tenang. Ya. Tiba-tiba kita misalkan terjatuh, tertimpa musibah, ya, dan seterusnya. Setelah itu kita ingat, mudah-mudahan dengan musibah ini Allah mengampuni dosa-dosa saya. Mudah-mudahan dengan musibah ini saya akan diberikan pahala yang tiada batas dan bersabar. Maka ketika itu menjadi tenteram. Kenapa? Karena dia ingat-ingat apa yang Allah sediakan dari pahala di alam akhirat. Ya, inilah jiwa-jiwa yang tenteram yang akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dengan panggilan kasih sayang. Ya, ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenteram. Ya. Tayyib. Dipanggil untuk apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau ridha dan engkau diridhoi. Ya, Masya Allah. Ini satu panggilan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa tersebut ridho. Bagaimana enggak ridho ketika dia sudah disediakan nikmat-nikmat di surga? Ya, setelah itu dia dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dipanggil oleh Allah untuk masuk surga. Dikasih hidangan-hidangan yang begitu luar biasa di surga. Jamuan-jamuan dari Allah Azza wa Jalla di surga. Ya. Bi ikramillahi lahu. Dengan ya, kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla untukmu. Allah yang memuliakan. Allah yang menjamu. Ya, untuk jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang tenteram. Maka masyaallah rahimakumullah, di sini ada anjuran buat kita semuanya, mari kita menjaga ketenteraman jiwa kita. Menjaga ketenangan jiwa kita dengan iman, dengan zikir, dengan amal-amal saleh, dengan mempertebal ketakwaan kepada Allah. Jiwa akan jadi tenteram dan ketenteraman ini akan berujung kepada sesuatu yang begitu manis, begitu lezat, begitu membahagiakan, yaitu ketenangan yang ada di alam akhirat. Ya. Wallahu subhanahu qad radiya anka. Dan Allah Azza wa Jalla telah ridho kepadamu. Fadkhuli fi ibadi. Maka hendaknya aku masuklah engkau di golongan hamba-hambaku yang baik-baik. Fadkhuli fi ajadi ibadillahi salihin. Maka bergabunglah engkau, masuklah engkau, wahai jiwa yang tenang, dalam bilangan hamba-hamba Allah yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Ya, wadkhuli ma'ahum jannati, dan masuklah engkau bersama mereka orang-orang soleh ke dalam surgaku. Masya Allah, ini panggilan yang luar biasa untuk mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa kita menjalankan ketakwaan di dunia ini, hingga kita mendapatkan jiwa-jiwa yang tenang dan tenteram dengan iman dan takwa sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim, ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.